Perjana sina ente dipangnyerikeun ku pamajikan cing hayu urang nanyaan jeung uing geus hayu. Kalau bapu yang ngalamun wae geus hayu. Aya istri sampingkan. Hasil apruk-aprukan tenyeteng yang becakan kemana rupa pancik adu panak cimana nangan ilmu tehayang nyaho daik milih kakukang kepala kantor yuk kang kawasa mo ayah Aduh, sok aja nak. Nembalik wae gitu. Balik ke yuah. Ayu.